Jadi barakallahu fiik kepada pertanyaan yang sangat-sangat bagus, yaitu munculnya para dai-dai yang mungkin mereka itu para syekh-syekh, artinya karena jenggotnya masya Allah dari keturunan Arab juga, misalkan barakallahu fiikum menghibahi pemerintahnya sendiri. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, siapapun dan bagaimanapun, yes, siapapun yang mengerjakan dan melakukannya, walaupun mungkin punya gelar doktor, profesor dari luar negeri, atau mungkin dari kota Mekah dan Madinah, kalau dia melakukan hal itu, mengumpat, menjatuhkan martabat pemerintahnya sendiri, maka ini adalah perbuatan kaum khawarij sesungguhnya. Kaum khawarij itu adalah kaum yang mengajak keluar dari pemerintahnya. Ya, dan ini lebih dahsyat, malah katanya bentuk pemberontakannya dibanding dengan orang keluar dengan senjata. Mereka mengompori rakyat, mereka membakar emosional rakyat untuk kemudian membenci kepada pemerintahnya, maka ini adalah kejahatan besar di dalam agama. Keluar dari prinsip-prinsip tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sekali lagi perbuatan yang bertentangan dengan manhaj dan jalan para sahabat Nabi Muhammad alaihi ajma'in dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa in darada dhahra wa akhadha mal, kalau pemimpin-pemimpin telah melakukan kezaliman kepada engkau sampai memukul punggung engkau, sampai kemudian dia mengambil harta bendamu, maka engkau tetap harus bersabar untuk taat kepada pemimpin. Jika engkau menemukan kesalahan dan kekurangan, kata Rasulullah SAW, engkau ambil tangannya di tempat yang sunyi dan sepi, lalu engkau nasihatkan dia, kata Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang, apakah dia guru atau dai atau mungkin gelar kiai atau mungkin gelar syekh atau mungkin gelar profesor atau doktor, keluar keluaran manapun, maka jikalau dia mengompori rakyat untuk mencela kepada pemimpinnya, maka ini adalah langkah orang-orang yang telah diponis oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang keluar dari tuntunan beliau dan bimbingan beliau. Kaum awal yang memakai senjata yang diponis oleh Allah SWT oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing-anjingnya neraka, menghalalkan darah presiden, mengkafirkannya, maka membakar emosional rakyat untuk kemudian benci terhadap pemimpinnya, ini termasuk langkah-langkah khawarij yang mengajak untuk memberontak dan menghalalkan darah pemimpinnya sendiri. Maka jangan percaya bagaimanapun dalil yang dia keluarkan seolah-olah dia adalah benar cara demikian, maka itu adalah langkah yang salah dan keliru. Barakallahu jangan didengarkan, jangan rakyat terprovokasi dengan bimbingan-bimbingan mereka, itu adalah bertentangan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sampai rakyat ini, kita orang-orang awam, kemudian benci kepada pemimpin kita dalam kondisi kita tidak membawa hujah sedikit pun, cuma dengar, cuma ngopi kepada ustaz yang sudah punya emosional benci kepada pemimpinnya, maka kita akan masuk dalam malapetaka besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bahwa menghibahi pemerintah, apakah lewat televisi atau lewat YouTube, itu bukan jalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah.